Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi والتابعين وأتباع التابعين ومن اتبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم القيامة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد فإن خير الأمور كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. كم مسلمين dan muslimat hadirin dan hadirat sekalian rahimanillah wa iyyakum ajma'in. Pada pertemuan sore hari ini kita melanjutkan membahas kitab Raf'ul Malam 'anil A'immatil A'lam. Ya. Masih melanjutkan pembahasan setelah kita menyebutkan membaca penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala tentang 10 ya latar belakang kenapa para ulama kadang terkesan ya tidak mengamalkan hadis-hadis yang terlihat zahirnya adalah hadis-hadis yang sahih. Ada berbagai alasan yang terkuak di sana dan dijelaskan secara panjang lebar, berikut berbagai contohnya. Nah, pada bagian akhir kita sudah membahas ya tentang hal yang terkait dengan alasan ke-10 ya. Penjabaran dari alasan ke-10, rentetan pembahasan yang terkait dengan alasan ke-10. Kita masuk pada firman Nabi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam innal ladzi yashrabu fi aniyatil fiddati. Ini salah satu di antara lafalnya. Innal ladzi yashrabu fi aniyatil fiddati. Ya, dalam riwayat yang lain disebutkan fi aniyati dzahabi wal fiddati innama yujar jaru fi batnihi naru jahannam innama yujar jaru fi batnihi naru jahannam. Sesungguhnya orang yang minum dengan menggunakan cawan yang terbuat dari perak, ya dalam riwayat yang lain disebutkan dengan cawan yang terbuat dari emas dan perak, emas atau perak, maka sesungguhnya pada saat itu dia sedang menyalakan api jahanam di dalam perutnya. Ya. Jadi pada akhir pembahasan kita menekankan sekali lagi ya, bahwasanya kita tetap mengklaim satu hadis yang sahih yang memberikan indikasi yang jelas sebagaimana maknanya. Ketika hadis tersebut menjelaskan ini perbuatan haram, ya sudah haram. Para ulama menjelaskan tentang keharamannya, kita tampung semua penjelasan tersebut ya sebagai syarah ya, sebagai syarah, sebagai penjabaran ilmiah dari para ulama tentang keharaman perbuatan tersebut. Ketika ada sebagian di antara ulama yang kemudian terkesan kok tidak memutuskan keharaman tersebut, maka sekali lagi kita tetap bersikukuh ya, kita tetap bersikukuh berpegang pada perbuatan tersebut adalah haram. Sekali lagi ketika indikasinya adalah jelas, penjelasan para ulama ya banyak sekali yang menjelaskan tentang keharamannya, namun sebagian di antara mereka menganggap itu bukan perbuatan haram. Kita tetap sekali lagi menegaskan keharamannya, tetapi tidak serta-merta memojokkan ulama yang tidak mengharamkan tadi. Ya. Juga tidak serta-merta memberlakukan hadis-hadis ancaman terhadap ulama-ulama tadi. Contohnya, sekali lagi hadis ini sebagai salah satu di antara sekian banyak contoh. Orang yang meminum minuman dengan menggunakan cawan, gelas dan sejenisnya yang terbuat dari emas atau perak, ya, itu digambarkan seolah-olah dia menyalakan api neraka di dalam perutnya. Jadi hadis ini digunakan oleh para ulama sebagai bentuk tahrim, ya, bahwa menggunakan cawan yang terbuat dari emas dan perak hukumnya adalah haram. Wa minal fuqaha, tetapi di antara ulama ahli fiqih, man yakrahuhu karahata tanzih, ada yang menganggapnya itu sebagai perbuatan yang makruh saja, ya. Ya, makruh saja, bukan haram tetapi makruh. Nah, ketika mereka mengatakan itu makruh, kita tahu bahwa dalam mustalahat ilmu fiqh, dalam terminologi ilmu fikih yang namanya perbuatan makruh secara umum, ya, perbuatan makruh secara umum itu ma usiba ala tarikihi wala uqiba ala fa'ili, ya, wala uqiba ala fa'ili. Orang yang mengerjakannya tidak berdosa, tapi orang yang tidak mengerjakannya mendapat pahala. Jadi kalau orang meninggalkannya dapat pahala dia, tapi kalau dia mengerjakan juga dia tidak berdosa, itu disebut dengan makruh. Loh, berarti mereka enggak sependapat dong dengan apa namanya indikasi yang nyata dari hadis ini. Sampai seolah-olah seseorang itu menyalakan api neraka dalam perutnya, ini kan ancaman berat gitu. Nah, maka kita tegaskan pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama dalam hal ini adalah benar bahwa itu adalah haram. Adapun sebagian ulama yang menganggapnya makruh, maka bisa saja mereka punya alasan-alasan di balik itu yang kita tidak tahu, ya. Kita menganggap mereka mendapatkan uzur dengan itu, dan tidak serta-merta kita mengatakan mereka akan diancam dengan ini. Karena pertama, ketika mereka menganggap makruh, ya bisa jadi mereka juga melakukannya. Pertama, yang kedua, mereka akan mengajak orang lain untuk tidak serta-merta meninggalkannya. Begitu mereka menjelaskan ini makruh, ada orang yang minum, oh enggak apa-apa, hukumnya kan makruh menurut ulama fulan. Sehingga banyak orang yang mengikuti mereka. Nah, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita bersikukuh dengan pendapat yang jelas, pengharaman yang jelas, tapi tetap menoleransi pendapat yang tidak mengatakan itu haram dengan pertimbangan-pertimbangan tadi. Sekali lagi, ketika pendapat ini muncul dari para ulama yang kapasitas keilmuan mereka tidak diragukan lagi di antara sesama ulama. Tidak setiap pendapat orang yang dianggap berilmu atau dianggap juru dakwah, ya, dianggap guru ngaji misalnya, bisa disetarakan dengan ini, tidak, ya. Ini hanya para ulama yang kapasitas keilmuannya sudah diakui oleh umat. Nah, kita kembali kepada pembahasan, ya. Kita kembali kepada pembahasan. Sebagian ulama menganggap itu sebagai makruh tanzih. Nah, di sini kan ada istilah makruh tanzih, ya. Ya, perlu dijabarkan di sini. Menurut mustalah atau terminologi sebagian ulama mazhab seperti mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, makruh, istilah makruh dalam pengertian mereka itu dibagi dua. Makruh, ya, makruh yang dikenal di kalangan para ulama ussalaf dulu. Kalau mereka mengatakan sesuatu itu makruh, maka yang al-mutabadir ila adhanihim, yang langsung melekat dalam pandangan mereka, itu adalah haram. Ya. Seperti Nabi yang bersabda, wa karihalakum qila wa qala wa kathratas su'al wa idha'atal mal. Nabi itu kariha, membenci, memakruhkan, artinya mengharamkan kalian untuk menyebarkan kabar burung, membuang-buang harta, dan terlalu banyak meminta. Terlalu banyak meminta, membuang harta, ya, menyebarkan kabar burung atau hoax, itu hukumnya adalah haram. Tetapi di dalam lafal hadis disebutkan karihalakum. Maka al-makruh, sesuatu yang dimakruhkan menurut istilah mereka itu adalah haram. Tapi kemudian di kalangan sesudah mereka, kata makruh digunakan untuk makna, ya, makna sesuatu yang enggak pantaslah dilakukan. Ya, kata orang Jawa itu istilahnya ora ilok, ya, sesuatu yang enggak pantas, pamali kata orang Sunda. Itu yang dimaksudkan dengan makruh dalam pengertian ulama-ulama sesudahnya. Oleh sebab itu, banyak dari kalangan ahlul mazhab, dari kalangan Syafi'iyah dan Hambaliyah, akhirnya membagi makruh itu jadi dua. Ya. Yang pertama makruh tahrim, makruh tahrim ini artinya haram, ya. Makruh dalam arti haram, itu disebut makruh tahrim. Dan yang kedua, makruh tanzih. Nah, makruh tanzih inilah, ya, yang dimaknai dengan ma usiba ala tarikih wala uqiba ala wala yu'aqabu ala fa'ilihi. Orang yang meninggalkannya dapat pahala, tapi yang melakukannya enggak berdosa. Itu disebut dengan makruh tanzih. Nah, jadi itu yang dimaksud di sini, ya. Jadi sebagian ulama menganggap ini hanya makruh, makruh tanzih bukan makruh haram, ya. Makruh tanzih. Ini dinukil di antaranya misalnya pada Al-Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, itu salah satu kitab pegangan para ulama Asy-Syafi'iyah. Di situ beliau menukil, ya, pendapat dari penulis kitab aslinya, ya, Al-Muhadzab, dan kemudian pendapat para ulama Asy-Syafi'iyah pada umumnya, termasuk pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i. Yukrah, dimakruhkan seseorang itu minum dengan menggunakan cawan dari emas atau perak. Lalu beliau ditanya, ya, beliau ditanya, yang dimaksud makruh di sini apa? Maka beliau mengatakan, kalau berdasarkan pendapat al-qadim dari al-imam syafi'i, fahuwa makruhun litanzih. Hukumnya adalah makruh saja. Atau makruh tanzih. Tapi kalau berdasarkan pendapat al-imam syafi'i dalam al-qawlul jadid, pendapat beliau yang lebih kontemporer, ya, yang datang belakangan, maka menurut beliau hukumnya adalah makruh tahrim. Makruh yang artinya adalah haram. Jadi sekali lagi, kita tidak membahas tentang pendapat al-imam syafi'i dalam al-qadim dan al-jadid, tapi kita mengatakan ada sebagian di antara ulama ahli fikih yang menganggap itu hanya makruh biasa saja, bukan diharamkan. Nah, ini istilah makruh tanzih dan makruh tahrim. Tapi kalau menurut ulama al-hanafiyah pada umumnya, ya, makruh tahrim dengan makruh tanzih berbeda dengan haram. Gitu. Jadi makruh tahrim itu makruh yang mendekati haram. Ini menurut pendapat banyak kalangan Hanafiyah, ya, kalangan mazhab Hambali. Jadi istilah makruh tahrim mereka gunakan untuk perbuatan yang, kalau sunnah kan ada sunnah mu'akkad, gitu, sunnah biasa, sunnah mu'akkad. Nah, kalau makruh tahrim ini menurut mereka makruh, tapi makruh mu'akkad. Makruh yang sudah mendekati haram itu makruh tahrim. Nah, yang hampir saja kita mengatakan itu haram, itu namanya makruh tahrim. Adapun makruh tanzih, itu adalah makruh yang di bawah itu. Itu sebagaimana dipahami umumnya kalangan ahlul mazhab yang lain. Nah, kita tidak berbicara tentang perbedaan pendapat tadi. Kita hanya akan menegaskan bahwa ada sebagian ahli fikih yang enggak menganggap haram loh makan dengan menggunakan cawan emas dan perak. Dan alasan yang digunakan al-Imam Syafi'i dalam al-Qaulul Qadim, dalam al-Qaulul Qadim, ya, bukan pendapat beliau yang terakhir. Beliau menganggap makruh karena itu kebiasaan orang-orang yang suka bermewah-mewah. Wa hadza 'adatu man yuhibbu at-taraf, kata beliau. Ini adalah kebiasaan orang yang senang hidup bermewah-mewah. Nah, hidup bermewah-mewah itu kan tidak pantas, ya, tidak layak bagi seorang muslim hidup bermewah-mewah gitu. Apabila itu dikurangi akan lebih baik, tetapi tidak haram, ya. Apabila itu dikurangi lebih baik, tetapi kalau itu dilakukan juga tidak berdosa. Ya, yang berdosa itu kalau seseorang melakukan perbuatan yang syubhat atau perbuatan mewah yang menyebabkan seorang meninggalkan kewajiban, misalnya gara-gara bermewah-mewah melakukan haram. Mewah-mewahnya enggak haram, tapi karena dia berakibat melakukan perbuatan haram jadi ikut dilarang. Atau menyebabkan seseorang itu lalai melakukan kewajiban, maka keharamannya itu bukan pada bermewah-mewah tetapi pada akibat yang ditimbulkannya. Kita kembali kepada pembahasan, ya. Jadi sekali lagi, tidak serta-merta kita mengatakan ulama yang mengatakan ini makruh berarti terkena ancaman hadis indung. Enggak, ya, karena mereka memiliki pemahaman tentang itu. Sama juga dengan isbal. Banyak, bahkan bukan sedikit, banyak di antara ulama yang mengatakan hukumnya hanya makruh. Gitu. Lalu ketika kita mendapatkan sekian banyak hadis yang membuat kita yakin, seyakin-yakinnya bahwa itu adalah haram, gitu. Bahkan termasuk al-kabair, kalau al-imam al-zahabi masukkan itu dalam al-kabair, dalam dosa-dosa besar. Ya, nanti insya Allah ada waktu kita akan membahas kitab al-kabair, kitab dosa-dosa besar karangan al-imam al-zahabi. Beliau memasukkan ini dalam al-kabair, dalam salah satu di antara dosa-dosa besar. Lalu kita yakin dengan ini, maka gak jadi persoalan, gitu. sebagian ulama yang mengatakan itu makruh dengan alasan-alasan mereka, ya, mereka insya Allah mendapatkan uzur. Dan ketika mereka beristihad lalu mereka salah, mereka tetap akan mendapatkan pahala dan tidak terancam dengan ancaman-ancaman tadi. Nah, kita katakan loh, ulama yang mengatakan begitu apa enggak ngerti hadis? Setiap kain yang dibawa telapak mata kaki akan masuk ke dalam neraka. Kita jangan berkata demikian ya terhadap para ulama meskipun mereka berpendapat demikian, ya. Kita tetap berpegang pada apa yang kita tahu dan kita memaklumi apa yang mereka katakan. Dan bisa jadi, ini saya katakan kata bisa jadi, ya. Bisa jadi ternyata yang benar adalah mereka. Ya. Bisa jadi yang benar adalah mereka, cuman kita tidak mendapatkan titik kebenaran tersebut, maka kita tidak boleh melakukannya. Ya. Jadi kita kembali ya kepada pembahasan wa kadzalika qauluhu, demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idzal taqal muslimani, ketika dua orang muslim bertemu, bisaifaihima, dengan menghunus pedang mereka berdua. Mereka bertengkar dan ingin saling membunuh. Falqatilu wal maqtulu finnar. Orang yang membunuh maupun dibunuh akan masuk neraka. Ya, dua-duanya berniat membunuh. Ya. Lalu seorang sahabat bertanya kepada Nabi, kalau yang membunuh masuk neraka wajar Nabi, dia membunuh. Fa'adalul maqtul. Bagaimana kondisi orang yang dibunuh, kenapa masuk neraka juga? Nah, karena dia hamma biqatli sahibi, karena orang yang terbunuh ini pada dasarnya juga ingin membunuh yang lain. Cuman karena dia kalah, dia mati. Kalau seandainya dia menang, dia yang membunuh temannya itu yang mati, maka dua-duanya diancam masuk neraka. Yajibul amali bihi. Hadis ini dipahami secara jelas bahwa berperang melawan sesama muslim, ya, saling membunuh dengan sesama muslim itu hukumnya haram. Sibabul muslimi fusuq wa qitaluhu kufur. Ya, mencaci maki seorang muslim itu kefasikan, maksiat. Membunuh seorang mukmin itu hukumnya adalah kekufuran, ya. Dosa besar, ya. Disebut kekufuran karena dosanya sangat besar sehingga disebut dengan kufrun duna kufrin, ya. Merupakan perbuatan kufur meskipun tidak mengeluarkan seseorang dari Islam, tetapi dia perbuatan yang layaknya dilakukan orang kafir, gitu. Orang beriman seharusnya enggak melakukan itu. Makanya disebut dengan kufrun duna kufrin. Kekafiran tapi tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Tetapi haram enggak? Haram banget gitu loh. Man qatala mu'mina muta'ammidan fajazaohu jahannam, di dalam surat An-Nisa disebutkan orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka dia akan dimasukkan ke neraka jahannam. Yajibul 'amalu bihi fi tahrim iqtitalil mu'minin bighairi haqq. Yajibul amalu bihi, wajib diamalkan. Fi tahrim, dalam hukum mengharamkan. Iqtital, peperangan yang dilakukan al-mu'minin di antara sesama kaum mu'minin bi ghairi haqqin, tanpa alasan yang benar. Apakah mungkin ada alasan yang benar? Bisa. Misalnya di dalam negara Islam ada buhot, ada para pemberontak yang mereka masih mengaku sebagai muslim. Mereka tidak murtad tapi memberontak. Lalu kemudian para pemberontak itu diperangi, ya, secara resmi oleh pemerintah muslim. Maka ini dihalalkan, ya, bagi kaum muslimin, ya, yang membela pemerintah muslim ini dihalalkan untuk memerangi mereka, memerangi bughat ini. Ya, jadi ada juga peperangan dengan sesama muslimin yang itu bisa masuk kategori dihalalkan. Tetapi ketika terjadi syubhat, maka hukumnya bisa berubah, ya. Dikatakan inna ma na'lamu ahlal jamali, karena kita tahu, inna na'lamu mengetahui anna ahlal jamali, bahwa para pelaku perang jamal, perang siffin, ahlal jamali was siffin, yaitu peperangan yang terjadi sekali lagi antara Muawiyah radhiyallahu taala anhu dengan Ali radhiyallahu taala an, laisu finnar, para pelakunya tidak dalam neraka. Lianna lahum udhran, karena mereka memiliki uzur. Wa ta'wilan, dan memiliki penakwilan tentang peperangan tadi. Ya. Jadi sebagian di antara mereka menganggap ini kan peperangan yang merupakan buntut dari asal muasal wafatnya Utsman bin Affan. Ya, Utsman bin Affan itu wafat, yang kemudian sebagai orang menuntut untuk dicari siapa pembunuhnya. Padahal terbunuh oleh Utsman karena campur baur dari orang-orang di luar Islam, orang-orang munafikin yang mau memecah belah kaum muslimin. Sehingga pada waktu itu Ali bin Abi Thalib menahan diri untuk tidak menggempur siapa saja yang terlibat dalam pembunuhan Utsman, karena beliau khawatir akan memerangi sesama kaum muslimin. Karena tidak jelas ya siapa yang terlibat itu betul-betul orang-orang yang ingin membunuh Utsman atau mereka yang hanya terlibat tanpa tahu nahu tentang persoalan, ya. Ini yang menyebabkan Ali ragu-ragu. Terjadi banyak hal ya, kalau kita baca sejarahnya kita sendiri mumet gitu ya. Karena di setiap momen, di setiap momen tertentu ada saja campur tangan orang-orang di luar Islam yang memperkeruh keadaan gitu. Nah, jadi asalnya mereka berdua itu kan tidak mau berperang dalam arti bertempur. Mereka hanya menggalang kekuatan untuk menyuruh takluk pihak yang menuntut terbunuhnya Utsman dengan pihak Ali radhiyallahu taala anhu yang bersikuku untuk mempetieskan persoalan tersebut terlebih dahulu. Tapi kemudian muncul pihak ketiga yang mengadu domba. Ya, saat mereka beristirahat, itu yang di sana diserang, yang di sini diserang. Ya, akhirnya mereka berpikir bahwa mereka diserang oleh kelompok yang lain. Akhirnya mereka mempertahankan diri dan terjadilah peperangan tadi. Ya. Dan kita tahu dalam sejarah ya, begitu peperangan itu terjadi, lalu saat beristirahat, saya pernah membaca dalam kitab yang berjudul Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Ini kitabnya judulnya khusus Muawiyah, menceritakan tentang sepak terjang Muawiyah. Dalam peperangan tadi ketika mereka beristirahat atau sisi rehat ya, mereka sedang menggantungkan pedang untuk beristirahat, itu mereka mandi di tempat yang sama, bergantian mandi di tempat yang sama tanpa saling membunuh satu dengan yang lain. Ada nggak peperangan seperti ini? Nggak ada di dunia gitu loh. Karena mereka terlibat dalam peperangan tersebut akibat penakwilan-penakwilan ya, salah tafsir, akibat campur tangan orang-orang di luar Islam yang mengadu domba mereka dan lain sebagainya. Sehingga sekali lagi mereka tidak bisa diancam dengan ancaman tadi. Li'anna lahum udzran, karena mereka memiliki udzur, wa ta'wilan fil kitab. Wa hasanat, dan yang lebih daripada itu adalah hasanat. Banyak sekali kebajikan para sahabat, mana'at al-muqtada, yang menghalangi konsekuensi ayyu'mala 'amaluh, untuk diberlakukan kepada mereka konsekuensi hadis tersebut. Ya, di antaranya ya hadis-hadis yang menjelaskan tentang radhiyallahu anhum wa radu anhu, bahwa al-muhajirin dan ansar itu semuanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Bahwa para sahabat itu adalah orang-orang yang adil ya, wasiqat. Mereka itu adalah orang-orang yang istiqamah di atas kebenaran. Ya, ucapan-ucapan mereka itu diterima ya, tidak didustakan. Nah, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sebagian di antara contoh ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fil hadis sahih. Demikian juga disebutkan di dalam sebuah hadis sahih. Salasatun la yukallimuhum Allah. Ada tiga jenis manusia yang tidak akan diajak bicara oleh Allah. Wa la yanzuru ilaihim, tidak akan dilihat oleh Allah yaumal qiyamati, di hari kiamat. Wala yuzakkihim, dan tidak akan Allah sucikan mereka. Walahum azabun alim, dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Pertama, rajulun ala khab limain, seseorang yang memiliki kelebihan air. Yamna'uhu ibnas sabil, yamna'uhu ibnas sabil, lalu melarang musafir untuk mengambil airnya. Fayaqulu Allah lahu, di hari kiamat Allah akan berkata kepadanya, al-yawma amna'uka fadli, hari ini aku akan larang kamu mengambil keutamaan dariku. Kama mana'ta fadla ma lam ta'mal yadak, sebagaimana di dunia kamu melarang orang untuk mengambil kelebihan air yang kamu miliki, padahal air itu tidak diciptakan oleh kedua tanganmu. Ini tentang diharamkannya seseorang itu melarang orang lain mengambil kelebihan airnya. Itu penjelasannya banyak dari para ulama. Ya, misalnya orang yang menggali sumur, ya asalnya air ini kan milik Allah gitu loh. Tapi ketika orang menggali sumur, ya itu menjadi sumurnya. Dia bisa memenuhi kebutuhannya untuk minum, makan, untuk bercocok tanam dan lain-lain ya. Nah, ketika masih ada air yang tersisa, ya, masih bisa dinikmati orang lain, lalu orang lain meminta, itu tidak boleh dihalangi. Dengan alasan bahwa air ini hakikatnya milik Allah. Dia mendapatkan hak kepemilikan sementara dengan perbuatannya tadi. Makanya para ulama mengatakan dalam hal ini tidak boleh ada penzaliman bagi orang yang mengusahakan adanya air tadi. Dia tetap menggunakannya sebatas yang dia inginkan, tapi kalau orang lain meminta, dia tidak boleh menghalanginya. Nah, jadi ini sebenarnya merupakan salah satu di antara sumber ajaran Islam yang menjadi motivasi besar dari kalangan apa namanya negarawan dan lain sebagainya. Kita tahu bahwa di Indonesia ada satu pasal dalam undang-undang yang mengatakan bahwa sumber-sumber terpenting ya di negara ini itu akan dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi asalnya bahwa bumi ini milik Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi seorang yang memiliki sesuatu yang dia dapatkan dari bumi ini boleh dia miliki dengan kepemilikan berdasarkan upaya yang dia lakukan. Tapi dia harus sadar ada bagian-bagian dari milik orang lain di situ. Jadi ini luar biasa sebenarnya. Jadi luar biasa. Jadi kalau sumber-sumber dayanya itu sumber daya yang terlalu melimpah untuk ukuran pribadi, memang layaknya dikuasai oleh negara untuk dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat gitu. Nah, kenapa? Karena yang terkandung di dalam itu besar, ya, nilainya besar. Maka kita kembali kepada persoalan di sini. Ya. Termasuk di antaranya sungai, gitu. Misalnya ada orang yang rumahnya dialiri sungai. Ya, mungkin sebagian di antara kita nggak terbiasa dengan ungkapan ini, terutama yang tinggal di kota-kota besar, ya. Dulu saya pernah tinggal di sebuah pesantren di Sumatera Utara. Kita membangun pesantren itu di tengah hutan rimba. Ya. Memang betul-betul tidak ada orang tinggal di dalam, ya. Yang ada hanya binatang, ya. Tiap malam kita ditemani dengan suara-suara serigala dan sebagainya. Nah, ada 6 atau 7 hektar tanah itu yang kita beli di sana. Ya, itu tanah yang isinya hutan rimba. Di dalamnya itu ada air terjun dan di dalamnya ada sungai gitu. Jadi sungai itu masuk bagian wilayah kita. Mengarahi tempat kita dan itu tanah yang kita beli. Jadi ada sebagian orang yang memiliki tanah dan sungai merupakan bagian daripada tanahnya. Bisa jadi. Ya, bisa jadi itu terjadi. Maka dia berhak untuk mengkaping itu untuk dia gunakan untuk kebutuhannya. Tetapi di luar kebutuhan yang sudah dia penuhi, apabila ada orang lain minta, enggak boleh dilarang. Itu secara hukum asal demikian ya, ikhwas kan fidin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada pembahasan, karena kalau membahas masalah ini ruang lingkupnya panjang banget. Kita enggak mempersoalkan persoalan tersebut, tapi kita mempersoalkan di sini tentang betapa besar dosanya orang yang melarang orang lain untuk sekadar memenuhi kebutuhan apa namanya hidupnya. Menyambung hiduplah dengan minum air tersebut ya, kemudian dilarang. Padahal itu sudah merupakan itu merupakan air yang sudah melebihi kebutuhan dirinya. Itu yang pertama. Yang kedua, warajulun daya'a imanan. Orang yang kedua yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang berbaiat kepada seorang pemimpin. La yubayyi'uhu illa lidunya. Yang tujuannya hanya dunia. In a'tahu, kalau dia diberikan jatah dunia, dia akan rela. Wa in lam yu'ta sakhita. Kalau tidak dikasih, dia akan murka. Ya, ini sebenarnya kritikan ya bagi kita apabila kita mendapatkan jabatan dalam kehidupan di dunia. Ingat ya, bahwa jabatan itu adalah amanah. Jabatan itu amanah, jangan mencari jabatan yang semata-mata mendapatkan dunia. Kalau dapat bagian, dikerjakan apa yang menjadi perintahnya, kalau enggak ngambek. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, banyak orang yang mencari jabatan hanya untuk dunia saja. Ya, kalau dapat dunia, ya, dia akan kerjakan, kalau tidak, gitu lah. Ini orang yang kedua yang dosanya sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, warajulun halafa ala sil'atin ba'da al-'asri kadziban. Orang yang bersumpah ketika berdagang. Digambarkan ini setelah salat asar, misalnya dia berdagang kemudian dia bersumpah palsu dengan dagangannya. Mengatakan ini asri ternyata bukan asri, ya. Ini ori ternyata kawi 10 dan lain sebagainya. Laqad u'tiya biha aktsara mimma u'tiya. Padahal dari dagangnya itu dia sudah mendapatkan keuntungan yang berlimpah-limpah, tapi dia masih mau bersumpah ya untuk menghalalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ini tiga orang yang diancam. Tentang yang kedua dan ketiga itu tidak ada persoalan, ya. Ya, karena tentang keharaman itu sangat jelas. Ada pun bagian yang pertama, sekali lagi, makanya saya katakan pembahasan itu panjang. Fahadha wa'idun azibun liman ma'man afadlamaihi. Jadi hadis ini merupakan hadis yang wa'idun azim, ancaman besar. Liman mana'a, terhadap orang yang mana'a, melarang orang lain, fadlamaihi, mengambil kelebihan airnya. Ma'a anna ta'ifatan minal ulama. Tapi sebagian di antara ulama, yujawizuna lirrajuli ayyamna'a fadlamaih. Memperbolehkan seorang muslim untuk melarang orang lain mengambil air yang dikuasainya. Jadi nanti ada sebagian orang mengatakan kalau dia kuasai dengan usaha, ya dia bisa menguasai sepenuhnya, sama-sama seorang pun boleh mengambilnya. Dia boleh melarang siapapun untuk mengambilnya sama sekali. Misalnya kalau orang itu harus menggali sumur, kalau sungai kan sudah ngalir dengan sendirinya, ya tidak ada usaha berat, dia cuma ngasih pancang selesai. Tapi kalau sumur nggak bisa dong, dia kan menggali sumur tersebut, airnya mutlak untuk dirinya. Padahal di dalam hukum fikih bukan berarti Islam mengabaikan kepemilikan, enggak. Dia tetap menggunakan untuk dirinya, keluarganya, ya untuk percocok tanam. Apabila ada kelebihan, dia tidak boleh melarang orang lain. Itu saja sebenarnya. Ya, apabila ada kelebihan, tidak boleh melarang orang lain untuk mengambilnya. Ya, karena asal itu adalah bukan buatan tangan kita gitu. Ya, maka jika suatu saat saya membangun sumur di pedalaman gitu, yang membuat sumur bilang gitu, sebelum membuat kita kita berpikiran kemungkinan terjelek dulu ya gitu, karena sesungguhnya saya ini bukan tukang nyiptakan sumur gitu loh, karena air itu dari Allah tadi, air itu dari Allah, saya hanya membuka jalan, kalau memang jalurnya tepat di situ ada jalan air akan keluar airnya, kalau enggak saya juga akan bisa mengusahakan gitu. Jadi makanya kita berpahit-pahit dulu, karena sesungguhnya yang menciptakan akhirnya itu tetap Allah gitu. Biarpun kedalamannya sudah 200 meter sekalipun, kalau emang tidak ada sumber airnya, ya nggak bisa. Ya, biarpun cara menggalinya bagus sekalipun, kalau air yang keluar ternyata asin, ya asin juga gitu. Jadi yang menciptakan air itu keluar atau enggak, asin atau tawar itu bukan kita, tapi Allah. Nah, waktu itu kita bikin salah satunya, ya salah satu proyek tersebut itu di pinggir laut. Nah, di pinggir laut ini ada sebagian tempat yang ternyata ada air-air tawarnya meskipun di pinggir gitu, di pantai sekalipun ya. Nah, tapi ada yang ketika sudah jauh 1 kilo sekalipun dari situ airnya itu masih antara asin kemudian payau. Nah, jadi berbeda-beda, jadi air itu yang diciptakan Allah. Jadi ini menunjukkan bahwa air itu dari Allah bukan kita, kita gak bisa menciptakan air, makanya kita gak bisa mengklaim 100%. Nah, oleh sebab itu di kalangan para ulama ahli fikih juga berpendapat bahwasanya ketika orang itu diperbolehkan ngambil, dia hanya boleh ngambil untuk kebutuhan daruratnya saja. Ini kita bikin sumur nih ya. Kita sudah memenuhi kebutuhan kita, ada orang lain minta air kita kasih, tapi dia enggak boleh ngambil kemudian dialirkan untuk nginikan sawah dia, ya. Memenuhi kebutuhan dia sebagaimana kebutuhan kita juga, tidak seperti itu yang dimaksud di dalam hadis ini. Nah, maka sebenarnya hadis ini bukan menafikan kepemilikan. Kecuali ketika ada aturan dari pemerintah yang menetapkan itu, baru al-muslimun ala syurutihim, setiap muslim itu terikat dengan kesepakatan di antara mereka. Misalnya sebagian berdasarkan ini pemerintah, kalau kapasitas air itu di atas ini, maka seseorang tidak berhak lagi memiliki kepemilikan. Ketika itu ada aturan, maka aturan itu harus kita ikutin. Karena ketika itu diambil alih oleh pemerintah, tujuannya juga pasti untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ya, kita kembali kepada pembahasan. Fala yamna'una hadzal khilaf. Perbedaan pendapat yang ada di sini tidaklah menghalangi kita anna taqida tahrim dzalik, untuk tetap meyakini itu haram gitu. Oh, sebagian ulama memperbolehkannya. Iya, enggak apa-apa, mungkin saja mereka memiliki dalil yang kita enggak tahu, tetapi kita tetap berkeyakinan itu haram. Muhtajjina bil hadis, karena kita berhujjah dengan hadis tadi. Wala yamna'una maji'ul hadis, kedatangan hadis tadi juga tidak menghalangi kita anna taqida, untuk meyakini annal muta'awwila, orang yang menafsirkan secara keliru, ma'zurun, ya diberikan uzur karena itu, ya selama orang tersebut berhak untuk menakwilkan, ya selama dia itu adalah ulama yang berhak untuk berijtihad. La yalhaquhu hadzal wa'id, ulama tadi tidak akan terkena ancaman tadi. Ya, sekali lagi, ketika seorang dokter sudah berupaya dengan kapasitas yang dia miliki sebagai seorang dokter, maka dia tidak dimintai pertanggungjawaban. Tapi kaman tatabbaba walam yu'lam minhu tab, orang yang bertindak secara medis padahal dia tidak punya latar belakang medis sama sekali, tidak punya kemampuan medis sama sekali, ya, maka di dalam hadis dikatakan orang tersebut bertanggung jawab. Ya. Ya, itu contoh selanjutnya. Contoh lain. Ya, contoh lain dari perbuatan yang dihalalkan sebagian ulama padahal sudah jelas itu adalah perbuatan haram. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la'anallahu al-muhallila wal muhallala lahu. Allah itu melaknat al-muhallil dan muhallal. Nah, ini Cina buta kalau istilah orang Sumatera Utara, ya. Orang Medan bilang Cina buta. Jadi orang yang sudah bercerai dengan istrinya, talak tiga. Jadi talak itu sudah betul-betul talak tiga. Sehingga mereka harus betul-betul bercerai dan tidak boleh menikah lagi, kecuali kalau salah seorang di antaranya sudah menikah dengan orang lain kemudian bercerai. Tetapi ketika ada proses penyengajaan, ya, orang misalnya menyuruh orang lain untuk menikahi istrinya, mantan maksudnya, menikahi mantan istrinya, kemudian menyeraikannya lagi dengan perjanjian menikahinya satu hari, dua hari, atau mungkin kalau perlu satu jam, dua jam, kemudian ceraikan lagi supaya istri itu dihalalkan lagi buat dia. Ini namanya muhallil, orang yang menjadi penghalal di sini namanya muhallil. Muhallal lahu itu orang yang akan kembali nikah dengan istrinya tadi, itu disebut dengan muhallal lahu. Nah, pernikahan awal dan kedua sama-sama batil gitu. Jadi nikah yang pertama, yaitu nikah yang dibuat-buat tadi, itu enggak sah. Nanti nikah selanjutnya juga enggak sah juga, karena nikah yang pertama enggak sah. Kenapa yang kedua enggak sah? Karena berarti asalnya wanita ini belum dinikahi orang lain, sehingga belum berhak untuk kembali ke suaminya yang sebelumnya. Nah, ini muhalli dan muhallal. Soal ini jelas banget ya tentang keharamannya. Bahwa perbuatan itu adalah perbuatan haram. Ya, tapi meskipun itu perbuatan haram, banyak orang yang bekerja seperti itu loh. Saya secara pribadi pernah berjumpa dengan orang yang sudah 30 kali lebih melakukan penghalalan tadi. Jadi dia memang dibayar untuk itu. Ya, jadi hanya untuk mengakali hukum KUA saja. Udah nikah 3 kali, kan berarti ini gak boleh nikah lagi nih di KUA secara resmi. Ya udah dibayar orang lain untuk nikah secara KUA resmi juga. Nanti biarin 1 bulan, diceraikan. Setelah diceraikan, cerai-cerai keluar, berarti wanita ini sudah pernah nikah dan bercerai lagi, boleh dia nikah lagi dengan suaminya yang lama. Jadi pekerjaannya memang seperti itu. Saya tanyakan, kamu tahu gak perbuatan ini haram? Tahu, saya tahu banget katanya. Ya, dan saya juga gak ngapa-ngapain kok. Bukan persoalan kamu gak ngapa-ngapain, tapi kamu tahu perbuatan ini haram. Karena apa yang kamu lakukan itu, ya, telah menyebabkan terjadinya nikah haram. Ya, karena pernikahan kamu ini gak sah dengan fulanah, maka orang yang akan menikahinya gak sah juga. Maka terjadilah perzinahan antara mereka. Waliyazubillah, sumaliyazubillah. Nah, ini ya, saya tegaskan, ini sangat jelas keharamannya gitu ya. Sangat jelas keharamannya. Wa huwa haditsun sahih, itu adalah hadis sahih, qad ruwiya an Rasulillah, diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ghairi wajhi, dalam banyak jalur riwayat, wa an ashabihi, bahkan dari banyak sahabat Nabi, bukan satu sahabat saja. Ma anna ta'ifatan minal ulama, tapi ternyata sebagian di antara ulama sahahu nikahal muhallil mutlaqan. Ada yang mengatakan nikah al muhallil itu enggak apa-apa secara mutlak. Yang kelompok yang pertama nih, menghalalkan secara mutlak gak apa-apa, yang penting nikah ya. Kemudian nikah, dia cerai lagi, ya udah nikahnya sah, ya cerainya juga sah, berarti orang yang sahnya boleh nikah lagi. Ini pendapat yang pertama di kalangan mereka yang nyeleneh nih dari pendapat mayoritas ulama ya. Wa minhum, ada lagi yang pendapatnya lebih ringan sedikit. Wa minhum man sahahahu, ada yang mengatakan sah idza lam yashtarit fil aqdi, asalkan dalam akadnya itu enggak disebutkan syaratnya. Enggak disebutkan. Ya, nikahnya itu nikah biasa aja. Nah, itu menurut mereka adalah sah. Wa ilalam yastarid fil akad. Asalkan tidak disebut. Tapi kalau disebutkan di akadnya, itu yang tidak boleh. Itu menyerupai nikah mut'ah, kata mereka. Tapi kalau tidak disyaratkan, enggak. Padahal di sini persoalan disyaratkan atau tidak disyaratkan pada waktu akad, itu sama sekali tidak memengaruhi apa-apa, gitu. Nah, asalkan niat yaitu tujuannya memang untuk menghalalkan, bukan nikah betulan, maka itu tidak sah. Tapi kalau dia tuh niatnya niat betulan, terjadi hal yang tidak diinginkan, baru nikah, biarpun baru satu hari, kemudian terjadi percekcokan, akhirnya cerai betulan, enggak apa-apa. Cerai terjadi, wanita ini balik ke suaminya lagi, enggak apa-apa, enggak jadi masalah. Ya, selama memang tidak ada tujuan untuk nikah sementara. Diucapkan itu dalam akad atau tidak, itu enggak ada pengaruhnya. Jadi bisa paham di sini ya, atau diucapkan di situ kan kadang-kadang, saya nikahkan kamu ini dalam waktu sekian gitu. Jadi menyerupai nikah mut'ah. Ya. Bukan itu sumber pengharaman, karena nikah mut'ah itu hukumnya udah ada sendiri. Pengharamannya itu berdasarkan hadis-hadis yang lain. Nikah ini diharamkan adalah karena tujuannya menghalalkan. Itu yang dimaksudkan. Itu yang pertama ya. Yang kedua ya. Nah, jadi kalau yang pertama mengatakan mutlak enggak apa-apa. Walahum fi dzalika a'dzarun ma'rufah. Dalam hal ini mereka memiliki uzur-uzur. Bahkan dalam pembahasan ilmu fikih sering dibahas kenapa mereka sampai terjebak dalam pendapat tadi. Sebagian ada yang betul-betul enggak tahu akan hadis tadi. Ya. Hadis muhalal muhalal itu enggak tahu. Ya, tahunya tentang ayat Allah gitu ya. Hatta tanki hazaudan ghairah. Ya. Fala tahillu lahu hatta tankiha zawjan ghairah. Nah, maka wanita itu tidak halal lagi bagi dirinya sampai dia menikahi laki yang lain. Ya. Sampai dia menikahi laki yang lain. Oh, berarti kan kalau sengaja dinikahin enggak apa-apa nih kalau berdasarkan ayat ini. Asal nikah kan gitu loh. Tetapi di dalam hadis dikatakan bahwa itu haram. Nikah tersebut harus nikah normal, bukan nikah yang dibuat-buat. Itu penjelasannya ada di dalam hadis. Kalau di dalam ayat sifatnya masih umum. Pokoknya ya, wanita yang sudah ditalak tiga tidak boleh menikah lagi dengan suaminya sampai kalau dia itu menikah dengan laki yang lain dan bercerai lagi, baru dia boleh kembali ke suaminya. Jadi penjelasannya masih umum. Kalau berdasarkan ayat ini saja, orang yang belum mendengar hadis ini, belum mengetahui hadis ini, wajar ketika terjebak dalam pendapat memperbolehkan al-muhallil. Ya, bisa dipahami di sini ya. Mereka memiliki uzur, tetapi pengharamannya ini jelas. Jadi kita jangan terpengaruh dengan adanya pendapat tadi. Dengan tetap menghormati mereka yang berpendapat demikian. Fa inna qiyasal usul 'indal awwali. Bagi pemilik pendapat yang pertama, pendapat pertama tadi yang memperbolehkan secara mutlak, ya. Pokoknya secara mutlak menurut mereka nikah tahlil itu boleh. Bagi mereka secara kaidah la anna nikah la yabtulu bisyurut. Nikah itu kan enggak dibatalkan atau tidak dibatalkan dengan adanya syarat. Jadi bagi mereka ada syaratnya atau enggak disyaratnya, disebutkan syaratnya atau enggak disyaratnya, tetap kalau nikahnya sah, ya sah. Kama la yabtulu bijahalati ahadil ibadain. Sebagaimana nikah itu enggak batal menurut mereka kalau salah satu di antara kompensasi nikah itu enggak jelas. Ya, salah satu kompensasi pernikahan itu enggak jelas. Bijahalati ahadil iwadain. Ini pendapat mereka yang pertama. Jelas ini pendapat yang jelas salah ya, sangat salah sekali ya. Bahwa syarat-syarat nikah itu berlaku ya. Syarat nikah itu berlaku. Jadi syurut yang diberlakukan ketika seorang itu melakukan pernikahan itu bisa berlaku sesuai dengan kesepakatan di antara mereka. Ini sudah pernah kita bahas ya. Ya, tentang syarat-syarat yang disampaikan oleh wanita yang dinikahi atau lelaki yang ingin menikahi wanita. Nah, lalu persyaratan tersebut disepakati di antara keduanya, maka persyaratan itu berlaku. Ya. Waqiyasul usul 'inda tsani, bagi pemilik pendapat kedua yang mengatakan enggak apa-apa deh, nikah tersebut buat sah asalkan syarat itu enggak usah dicampurkan dalam akad. Annal uqudal mujarrada an syartin muqtaranin la tughayyiru ahkamal uqub. Karena bagi mereka akad yang secara lafal itu mujarradah, terlepas dari syarat, dari persyaratan ya, muqtaranin yang diseiringkan dengannya la tughayyiru ahkamal uqub, maka hukum akadnya ya akad asli. Misalnya kan ketika nikah dia mengatakan orang tuanya, angkahtuka wa zawwajtuka, aku nikahkan engkau, aku kawinkan engkau dengan putriku fulana binti fulana binta fulan, kamu nikah, aku nikahkan engkau, aku kawinkan engkau dengan fulana binta fulan, gitu ya, dengan mahar sekian. Lafalnya kan jelas seperti biasa. Kalau lafalnya biasa, ya berarti sah dong, biarpun niatnya, niatnya itu memang untuk penghalalan saja, gitu loh. Sebulan mereka sudah sepakat akan cerai, selama itu gak disebutkan dalam lafal, kata mereka gak apa-apa. Berarti karena tidak terlafalkan syaratnya, al-uqud al-mujarad akad, ya, di lafal akad yang terlepas dari syarat yang disebutkan tadi, la tughayyiru ahkam al-uqud, bagi mereka tidak mengubah akad. Ini tidak bisa. Nah, jadi sekali lagi, selama niatnya untuk menghalalkan itu tidak sah. Terkecuali ini ada satu bagian yang halus, ini halus sekali ya. Sebagian ulama ada yang mengatakan kecuali kalau memang tidak ada niatan dari wanita, tidak ada niatan dari mantan suami untuk melakukan itu, tapi ada seseorang yang menikahi wanita itu dan menyembunyikan niat itu di dalam dirinya. Ya, menyembunyikan niat itu dalam diri, dalam dirinya saja. Ya, saya mau nikahin dia, tapi nanti berapa bulan mau saya ceraiin supaya dia bisa nikah lagi sama suaminya. Tapi tidak ada di antara pihak yang tahu. Itu hanya niat dalam hati. Si wanita ini juga menganggap dia dinikahi secara resmi. 3 bulan kemudian diceraikan dengan berbagai alasan yang dibuat-buat, pokoknya dia diceraikan. Ya. Nah, kemudian apakah nikah yang semacam ini sah? Ketika suatu saat setelah nikah lagi, si ini berterus terang, dulu saya nikahi kamu tuh tujuan memang untuk diceraikan. Nah, ini yang masih menjadi khilaf di antara para ulama. Tidak ada niatan dari wanita tadi melakukan tadi, tidak ada niatan juga mantan suami untuk melakukan nikah bohongan tadi, tapi ada orang yang berinisiatif secara pribadi dan itu hanya di dalam hatinya saja. Ya. Jadi dia berpura-pura menikahin, ya. Kemudian nikah itu dilaksanakan. Dinikahkan secara benar, baru entah itu sebulan, 2 bulan, atau mungkin bahkan bertahun-tahun, dia akan ceraikan itu. Niatnya seperti itu. Nah, dia ingin mengalah dengan temannya tadi. Karena mungkin si mantan suami ini teman akrabnya. Dia gak mau suaminya kehilangan kebahagiaan dengan kehilangan istrinya tadi. Nah, tapi kemudian dia meniatkan yang salah. Secara hukum lahiriah kan sah ini. Ya. Tapi kemudian setelah mereka menikah, baru satu saat datang dia bertamu dan sebagainya. Ya. Dulu sebenarnya saya nikahin kamu tuh niatnya mau saya ceraikan. Nah, apakah pada saat itu nikahnya batal atau tidak? Ini mahalul khilaf baru. Baru ada perbedaan pendapat ini di kalangan para ulama. Ya, meskipun umumnya ulama mengatakan tetap tidak sah, tapi sebagian ulama mengatakan sah. Ya. Umumnya ulama berpendapat innamal a'malu binniyat. Ya, amal itu bergantung pada niatnya. Ketika niatnya dia hanya untuk sementara agar dia kembali, maka tidak sah. Meskipun itu diucapkan setelah pernikahan itu terjadi, gitu loh. Jadi artinya bagaimana? Orang ini gak berdosa, tapi mereka harus melakukan faskhun nikah, pembatalan pernikahan. Tapi sebagian ulama mengatakan enggak perlu. Ya. Karena itu niat di dalam hati dia yang dilaksanakan dengan dia, dan itu juga belum tentu sebenarnya seperti itu. Ya. Ya. Bisa aja dia tidak meniatkan, tapi ketika terjadi perceraian, kemudian dia beralibi. Bahwa dia memang tujuannya awalnya adalah untuk menceraikan. Jadi makanya sebagian ulama masih memperbolehkan yang seperti ini. Bukan memperbolehkan ya, tapi menganggap sah. Bukan memperbolehkan ya, menganggap sah pernikahan yang sudah terjadi ini ketika semuanya sudah terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kita kembali kepada pembahasan ya. Jadi sebagian ulama ada yang jelas-jelas memperbolehkan nikah cina buta ini. Apa di daerah antum apa namanya saya nggak tahu ya. Pokoknya nikah yang tujuannya adalah untuk sebagai penghalal bagi wanita yang sudah ditalak 3. Walam yablugh hadzal hadis man qala hadzal qaul, orang yang mengucapkan pendapat tadi diyakini belum mendengar hadis ini. Hadza huwa dzahir, itu yang terlihat di sini. Fa inna kutubahum al mutaqaddimata lam tatadammanhu, karena kitab-kitab yang membahas tentang hukum ini yang termuat pendapat-pendapat tadi itu memang tidak disebutkan hadis ini. Jadi makanya para ulama berpendapat mereka memang betul-betul belum pernah mendengar hadis pengharaman tadi. Walau balaghum la zakaru akhiri nabihi. Kalau mereka pernah mendengar hadis ini, pasti mereka akan menulisnya. menjadikannya sebagai pegangan. Au mujibina anhu, atau kalaupun mereka enggak menerima makna dari hadis ini, mereka pasti akan menyampaikan jawabannya, bantahannya. Ini bantahannya enggak ada gitu. Au balaghu, atau bisa jadi hadis ini sampai ke mereka, wa ta'awwalu, kemudian mereka memiliki penakwilan yang beda dengan kita. Au ya'taqadu nuskhahu, atau bahkan mereka menganggap hadis ini sudah mansukh, sudah dihapus. Berarti sudah enggak ada lagi pengharaman yang menurut mereka. Au kana indahum ma yu'aridu, atau mereka memiliki dalil lain untuk membantahnya yang kita tidak mengetahui dalil tersebut. Nah, ini sekali lagi kembali nih, kembalinya ke pembahasan-pembahasan sebelumnya tentang uzur-uzur yang kita berikan kepada para ulama. Fa nahnu na'lamu anna misla ha'ula'i la yusibuhum hadzal wa'id. Kita yakin-yakinnya bahwa mereka itu tidak akan terkena ancaman tadi. Ya, tidak akan terkena ancaman tadi. Pasat. Nah, 6. Ya. Tadi kita mulai agak terlambat, saya takut nanti kita keburu nyampe di maghrib. Ya. Karena hanya alam kita mengetahui bahwasanya anna misraha ula, ulama-ulama tadi la yusibuhum hadzal wa'id, tidak akan terkena ancaman ini. Lau annahu, meskipun dimisalkan, ini dimisalkan ya, karena mereka menganggap itu halal, fa'ala tahlil, di antara mereka ada yang melakukan tahlil tadi, penghalalan tadi. Mu'taqidan hillahu, dengan meyakini itu halal. Ala hadzal wajhi, dengan cara seperti tadi. Wala yamna'una, tapi kita juga tidak terhalangi, anna alama anna tahlilu sababun di hadzal wa'id. Kita tidak terhalangi untuk mengucapkan bahwa penghalalan seperti itu, sababun di hadzal wa'id, secara asal ini menyebabkan orang terkena ancaman tadi. Karena jelas hadisnya, gak boleh kita mengatakan ancaman itu gak berlaku ya untuk orang yang melakukan demikian, karena sebagian ulama memperbolehkannya. Enggak, ancamannya berlaku, tapi kita tidak mengatakan ulama tadi pasti terkena ancaman tadi, tidak. Wa in takhallafa fi haqqi ba'd al-ashkhas, meskipun ancaman itu takhallafa, urung, yang takhallafa itu urung, tidak jadi diberlakukan, fi haqqi ba'd al-ashkhas, pada sebagian orang, karena alasan-alasan tertentu, karena sebab-sebab tertentu, li fawati syartin, karena tidak berlakunya syarat, ya, tidak tegaknya syarat diberlakukannya satu hukum. Kan orang itu harus tahu baru dia terkena hukum. Ya, kalau dia enggak tahu ya bagaimana bisa terkena hukum? Aw wujud mani li fawati syartin, aw wujud mani, atau ada penghalang yang menyebabkan mereka itu terhalangi dari kesalahan tadi. Misalnya adanya pemahaman yang menurut mereka itu bukan untuk pengharaman, atau muhalil di sini maksudnya bukan itu. Seperti yang sudah kita sebutkan kan, oh, yang dimaksud muhalal itu bukan orang yang menghalalkan nikah dengan kayak ketiak, tidak ya, tapi mungkin makna lain yang mereka maksudkan. Entah itu salah satu di antara jenis perdagangan misalnya, ya, atau makna-makna yang lain. Jujur aja dulu, sebelum saya belajar tentang fikih tahlil ini, ya, dulu fikih-fikih awal yang saya pelajari kan di antaranya setelah saya belajar banyak tentang fikih Syafi'iyah ya di masa kecil saya, di Safinatun Najah dan yang lainnya, I'anatut Thalibin, meskipun enggak nyangkut-nyangkut banget ya, karena itu masa kecil saya. Kemudian fikih perbandingan ya, saya pelajari waktu itu adalah fikih sunnah. Nah, sebelum masuk ke bab ini gitu loh, saya baca sendiri hadis tersebut, saya betul-betul enggak paham ya. Allah itu melaknat orang yang menghalalkan sesuatu atau yang dihalalkan baginya. Itu bagi saya, Allah itu melaknat orang yang menghalalkan sesuatu yang haram, dan kemudian melaknat orang yang minta dihalalkan sesuatu yang haram. Itu pandangan saya. Karena itu secara bahasa maknanya itu, yang menghalalkan dan yang dihalalkan baginya gitu. Ternyata maksudnya adalah ini gitu. Jadi wajar saja ketika terjadi kesalahpahaman kalau orang tidak mengerti tentang makna daripada hadis ini. Wa kadzalika istilhaqu Muawiyah radhiyallahu taala Ziyad ibn Abi, ini agak sedikit kontroversial mah. Demikian juga sikap Muawiyah yang menganggap Ziyad ibn Abi anak bapaknya, berarti anak Abu Sufyan gitu kan. Kan Muawiyah ini ibnu Abi Sufyan, dua-duanya sahabat Nabi ya. Muawiyah menganggap Ziyad ini adalah anak bapaknya, saudaranya. Padahal dia dilahirkan ala firashil Harith ibni Kildah. Dia dilahirkan, maaf, di persalinan di rumah Harith bin Kildah. Ya, ketika anak itu lahir, ya, maaf ya, ketika anak itu lahir, dia lahir dari seorang ibu yang dia adalah istri daripada Harith bin Kildah. Yang ibu ini dulu adalah mantan istrinya Abu Sufyan. Loh, kenapa Muawiyah sampai mengatakan bahwa itu adalah anak bapaknya? Likauni Abu Sufyan kana yaqul, karena Abu Sufyan pernah mengatakan innahu min nutfatihi. Itu adalah berasal dari sperma Abu Sufyan. Ya, itu berasal dari sperma Abu Sufyan. Jadi ini terjadi pertanyaan gitu ya. Jadi apa nikah-nikah yang dilakukan di masa lalu ya, yang kemudian diklaim oleh seseorang bahwa wanita yang menikah dengan si fulan itu dulu istri saya, dan saya yakin bahwa yang ada di dalam rahim itu adalah sperma saya. Ya, saya yakin itu adalah sperma saya, bukan sperma si fulan. Tapi si fulan mengatakan enggak, dia anak saya. Ya, saya yakin itu adalah anak saya. Lalu siapa yang dibenarkan di sini? Ketika dua orang bersitegang, maka yang menentukan adalah keberadaan anak tersebut. Nah, ketika Nabi SAW ditanya tentang persoalan tersebut, beliau mengatakan bahwa anak tersebut adalah anak daripada sahibul firasy, pemilik daripada tempat tidur di mana anak itu dilahirkan. Kalau bahasa kasarnya begitu, pemilik tempat tidur. Jadi mana bapak yang menjadi bapaknya ketika dia dilahirkan, itulah anaknya. Ya, ketika terjadi perbedaan pendapat antara keduanya. Nah, kita nggak bahas yang lebih jauh daripada itu ya. Kita nggak bahas tentang itu. Ini kita membahas perselisihan yang memang tidak bisa ditentukan tadi. Oh, bapak yang lama mengatakan enggak, itu ya pasti dari sperma saya itu. Hah? Itu masih anak saya. Si bapak yang ini mengatakan enggak, anak saya. Ketika dicek waktunya, atau waktunya 8 bulan. Nah, kan 8 bulan ya. Umumnya orang kan 9 bulan, padahal orang lahir 8 bulan itu wajar. Bisa saja orang lahir 8 bulan. Ya. Nah, ini pasti dia sudah hamil dulu sebelumnya. Kan ini perbedaan pendapat. Ya. Tetapi kalau seseorang itu lahir betul-betul di luar ini, di luar keumuman misalnya. Di luar keumuman misalnya baru 2-3 bulan udah lahir gitu. Enggak ada anak 2-3 bulan sudah lahir. Nah, dan si fulan juga mengklaim ketika dia nikah dengan ini, perutnya udah gemuk, udah enggak mungkin anak 2-3 bulan sudah lahir. Maka ini menjadi perbedaan menjadi pendapat yang lebih kontroversial ya. Itu tidak masuk pembahasan kita. Tidak masuk pembahasan kita ya. Saya tidak masuk pembahasan. Apakah ini dimasukkan ke dalam hadis Nabi bahwa klaim itu tetap bahwa anak itu adalah anak sahibul firasy atau bagi anak yang sebelumnya? Bagi orang yang sebelumnya. Itu nanti perdebatannya panjang di kalangan para ulama. Nah, kita enggak berbicara itu. Kita berbicara tentang sesuatu yang memang secara jelas bisa menjadi dua-duanya gitu. Anak itu lahir di 9 bulan atau 8 bulan setengah atau 8 bulan dan seterusnya, di mana di umur-umur segitu anak itu bisa aja lahir secara normal, memang demikian gitu loh. Ada yang belum waktunya, belum genap tapi sudah lahir duluan misalnya. Tapi bapak yang sebelumnya mengaku ini anak saya, maka ditentukan dalam hal ini dia adalah anak sahibul firasy. Itu fatwa Nabi ketika beliau ditanya. Tapi Muawiyah mengatakan itu adalah saudaranya, anak Abu Sufyan, karena Abu Sufyan mengatakan demikian. Ma'anna Rasulullah, padahal Rasulullah bersabda, manidda'a ila ghairi abi, siapapun yang mengklaim, anak yang mengklaim, ya, keturunan buka kepada yang bukan bapaknya, wa huwa ya'lamu annahu ghairu abi, padahal dia tahu bahwa itu bukan anaknya, fal jannatu alaihi haram, maka dia haram masuk surga. Demikian juga Nabi bersabda, manidda'a ila ghairi abi, barang siapa yang mengklaim sebagai keturunan dari yang bukan bapaknya, au tawalla ghayra walihi, atau mengaku sebagai anak dari wali yang bukan walinya, fa alaihi la'natullah, maka dia akan mendapatkan laknat dari Allah wal malaika dan para malaikat, wan nasi ajmain, dan manusia seluruhnya. La yaqbalullahu minhu sarfan wala adlan, Allah tidak akan menerima dari dirinya sarfan wala adlan. Ya, sebagian ulama mengatakan sarfan ini Allah tidak akan menerima darinya ibadah yang wajib maupun ibadah yang sunnah. Jadi Allah tidak akan menerima amal perbuatannya, intinya begitu. Hadis yang sahih. Waqada, dan ditambah waqada, bahwa Nabi SAW qada, memberikan keputusan, annal walada lil firasy, bahwa anak itu adalah milik si pemilik pembaringan di mana anak itu lahir. Wa minal ahkam al-mujma' 'alaiha, dan ini seperti sudah menjadi ijma' di antara para ulama. Ya, saya sengaja menyisipkan kata seperti ya, karena masih ada khilaf pada pecahan-pecahannya seperti yang saya sebutkan tadi. Kalau sudah di batas di mana keduanya memungkinkan, maka jelas itu mutlak ya, itu adalah anak bagi sahibul firasy. Jadi aku-aku. Ya. Tapi kalau terjadi seperti yang saya bilang tadi, itu masih mahalu khilaf. Ya. Baru 2 bulan kok anak sudah lahir, enggak mungkin. Ya berarti ini anak dari ini sebelumnya, ya. Jadi ini masih mahalul khilaf, ya. Sebagian ulama mengatakan tetap berlaku hukum hadis ini karena hadisnya umum. Berarti tetap anak bagi pemilik pembaringan tadi. Oh, soal 2-3 bulan, ah kalau Allah menghendaki mungkin saja. Karena ada orang yang melahirkan jauh di bawah usianya dan ada orang yang lahir jauh di atas usianya. Ya. Nah, saya punya bapak juga lebih dari 1 tahun baru lahir, ya. Ya, anak saya yang lahir ketiga itu 11 bulan lebih itu lahir, ya. Anak saya yang kedua itu 10 bulan, yang ketiga itu 11 bulan lebih. Sesudahnya yang pertama dan yang sesudahnya itu semuanya rata-rata di usia normal 9 bulan. Imam Syafi'i juga konon ada yang mengatakan beliau lahir itu 2 tahun baru lahir. Ada riwayat demikian, sehingga beliau berpendapat bahwa anak itu mungkin saja di dalam perut ibunya itu lebih dari 2 tahun. Karena ada riwayat yang mengatakan itu dinisbatkan kepada Imam Syafi'i. Tapi saya masih sampai sekarang masih belum mendapatkan kepastian dari riwayat tersebut. Apakah riwayat tersebut sabitah atau tidak sabitah. Tapi ada pun kenyataan riwayat dari realita yang terjadi, anak-anak itu kadang-kadang lahir di usia yang jauh dari usia kandungannya itu banyak, ya. Sering kejadian itu. Sampai di atas 1 tahun, di atas 1,5 tahun, yang mendekati 2 tahun, itu secara nyata pernah kita dengar gitu kan. Pernah kita dengar, sebagian di antaranya, bahkan mungkin sebagian kita mengalaminya. Yang jauh di bawah itu juga mungkin. Tapi kalau sampai 2-3 bulan sudah lahir kan, sepertinya tidak masuk di antara akal kita. Tapi sebagian ulama tetap berpendapat dengan hadis ini. Al-waladu lil firasy, tetap itu adalah anak dari milik pembaringan di mana anak itu lahir. Ya, soal berapa apa namanya jumlah usia dari kandungan ibunya itu tidak perlu dipertanyakan lagi. Yang jelas hadisnya tetap diperlakukan sebagaimana lahirnya. Wallahu a'lam bissawab. Nah, kita enggak berbicara tentang itu ya, kita berbicara tentang klaim dari para Muawiyah yang tidak pada tempatnya menurut para ulama tadi ya. Tapi Muawiyah bersandar itu pada pengakuan bapaknya sendiri. Fa nahnu na'lamu anna man intasaba ila ghairil ab, kita semua yakin ya bahwasanya orang yang menisbatkan nasabnya ila ghairil ab, kepada selain bapaknya, allazi huwa sahibul firas, yang jelas bahwa bapaknya itu adalah si pemilik pembaringan di mana anak itu lahir, fahuwa dakhilun fi kalamir rasul, secara umum masuk ke dalam ancaman hadis tadi. Udah jelas kok anaknya fulan ya, lahir di saya, udah dia anak fulan. Ma annahu la yajuz ma annahu la yajuz la yajuz ay yu'ayyana ahadun duna sahabat, tetapi ancaman ini tidak boleh ditetapkan secara tunjuk hidung, ayu ayan, ta'in, secara tunjuk hidung ahadun duna sahabat, pada diri siapapun di antara para ulama, meskipun bukan sahabat. Fadlan anis sahabat, apalagi sahabat. Fayuqal inna hadhal wa'id la haqqa lahu liimkanin anahu lam yablughu qara'u rasulullah. Maka dikatakan bahwa ancaman ini enggak berlaku bagi Muawiyah karena kemungkinan beliau memang belum pernah hadis ini. Annahu lam yablughu, beliau belum pernah mendengar qada, bagaimana Rasulullah memutuskan bi annal walada lil firas, bahwa anak itu adalah milik si pemilik pembaringan di mana anak itu lahir. Wa taqadu annal walada liman ahbala ummahu. Keyakinan Muawiyah itu keyakinan asal bahwa anak itu ya bagi siapapun yang menghamili ibunya gitu. Wa taqadu anna Abu Sufyan huwa al-muhbil, dan dia yakin bahwa Abu Sufyan lah yang menghamili Sumayyah ummu Ziyad, Sumayyah dari ibu daripada Ziyad, sehingga Ziyad itu adalah anak Abu Sufyan, berarti Ziyad itu adalah saudaranya, ya, saudara kandungnya. Fa inna hadzal hukma qad yakhfa ala katsirin minan nas, hukum seperti ini kan kadang-kadang tidak diketahui oleh sebagian orang, la siyama qabla intishari sunnah apalagi sebelum menyebarnya sunnah. Ma'annal 'adah fil jahiliyah, di mana kebiasaan jahiliyah karat hakadah, memang demikian gitu loh. Pokoknya siapa yang mengakui itu sebagai spermanya, bahwa itu dia yang menghamili si istri tadi, maka itu adalah anaknya. Li ghairi dzalika minan mawani', atau karena alasan-alasan lain, penghalang-penghalang lain, al-mani'ati hadzal muqtada, yang mencegah Muawiyah untuk mendapatkan lil wa'id, ancaman tadi. Ayyu'mala amaluhu, untuk diberlakukan kepadanya ancaman tadi. Min hasanatin tamhus sayiat, mungkin kebajikan-kebajikan Muawiyah yang tidak tanggung-tanggung, yang menghapus semua kejahatannya, ghairi dzalik, ya. Karena Muawiyah ini adalah salah satu di antara 1-2 orang sahabat saja yang merupakan penulis wahyu sejati. Yang Nabi itu mengatakan kepada siapapun di rumah beliau, kalau Muawiyah datang, jangan ditolak sedikit pun. Kalau Muawiyah datang, sementara pena itu bergantung di telinganya, biarkan dia masuk. Nah, karena dia katibu wahyi, wahillah, karena dia adalah penulis wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa sekali jasa dari Muawiyah radhiyallahu taala anhu ini, ya, yang banyak dijelek-jelekkan oleh kalangan ahli Syiah, yang banyak dinisbatkan kepadanya kisah-kisah palsu, ya, kisah-kisah bohong kepada beliau, kepada anak beliau Yazid bin Muawiyah. Ya. Jadi kalau kita mau tahu kitab yang paling banyak cerita-cerita palsu itu selain kitab-kitab tafsir, itu adalah kitab sejarah para sahabat. Sejarah para sahabat ini sudah banyak dicampuri. Bahkan kitab-kitab yang dasar ditulis oleh kalangan ahli sunnah saja kadang-kadang dicampuri juga dengan cerita-cerita yang berasal dari kalangan Syiah, ya, riwayat-riwayat yang berasal dari kalangan Syiah yang mau memojokkan sebagian di antara sahabat Nabi SAW, di antaranya yang paling utama kalau bukan Aisyah radhiyallahu taala anha, Muawiyah ya, Muawiyah radhiyallahu taala anhu, atau Yazid ibnu Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Ingat ya, Yazid ini juga sahabat. Yazid ini sahabat Nabi, bukan tabi'i. Nah, beliau lahir di masa Nabi SAW. Jadi tiga orang ini, Abu Sufyan radhiyallahu taala anhu, Muawiyah radhiyallahu taala anhu, dan Yazid ini adalah para sahabat Nabi. Fahadza babun wasi', ini pembahasan yang sangat luas, ya. Bab yang sangat, fa innahu yadkhulu fihi jami'ul umuril muharramati. Mencakup atau tercakup di dalamnya, ya, semua persoalan-persoalan yang diharamkan bi kitabin, berdasarkan Al-Qur'an, au sunnatin, berdasarkan sunnah. Idza kana ba'dul a'immati, seandainya sebagian di antara imam atau ulama, lam tablughum, belum pernah mendengar adillatut tahrim, dalil-dalil pengharamannya, fastahalluha, lalu mereka menganggapnya halal. Aw arada tilkal adillata, atau dalil-dalil itu terbantahkan menurut mereka, adillatun ukhra, oleh dalil-dalil yang lain, ra'aw rajhanaha, yang mereka anggap lebih unggul dibandingkan hadis-hadis tadi. Mujtahidina fi dzalika tarjih, lalu mereka berijtihad dengan mengunggulkan pendapat hadis yang memperbolehkan, bihasabi aqlihim, sesuai dengan pemahaman mereka, wa ilmihim, dan pengetahuan mereka. Fa inna tahrim lahu ahkam, ya. Karena yang namanya pengharaman itu kan ada hukum-hukum yang terkait di dalamnya. Fa inna tahrim, sesungguhnya pengharaman itu lahu ahkam, punya hukum-hukum yang terkait dengannya. Minat ta'sir, salah satunya dosa. Haram, dosa, itu hukum yang terkait. Wazam, celaan, orang yang berbuat dosa tercela, itu terkait. Wal uqubah, orang yang berdosa diancam hukuman, hukuman dunia, hukuman di azab kubur atau di akhirat. Wal fisq, kefasikan atau kemaksiatan. Wa ghairu dzalik, dan banyak lagi hukum-hukum lain. Kalau sudah namanya perbuatan haram, konsekuensi hukumnya banyak. Lakin laha syurutun wa mawani'u, tapi tetap semua itu ada syarat-syarat berlakunya dan ada penghalang-penghalang berlakunya. Faqad yakunu tahrimu tsabitan, kadang-kadang keharamannya jelas. Wa hadhil ahkam muntafiyatun li fawati syartiha, tapi hukum-hukum itu tidak berlaku. Muntafiyah itu enggak berlaku. Li fawati syartiha, karena syaratnya enggak berlaku. Aw wujudu ma wujudi mani'iha, atau ada yang menghalangi hukum itu berlaku. Aw yakunu tahrimun tafiyan, atau hukum itu tidak berlaku fi haqqi dzalika syakhsi, terhadap seseorang tertentu, ma'asubutuhu ma'asubutihi fi haqqi ghairihi, tapi bagi orang yang lain itu berlaku. Ini sudah kita jelaskan ya. Jadi kesalahan seorang ulama di dalam berijtihad itu kan dapat pahala, tapi kalau bukan ulama dapatnya dosa. Jadi itu harus kita paham betul. Paham betul bagi kita untuk berhati-hati, jangan menggunakan kehalalan bagi ulama berijtihad itu untuk diri kita. Kita yang belum sampai derajat ijtihad, sok-sok berijtihad misalnya gitu. Dan juga untuk kita berhati-hati mendengar pendapat orang, meskipun dia dikenal mungkin sebagai pemilik ilmu, ahli ilmu dibandingkan kita, lebih berilmu dibandingkan kita, lalu dia mengeluarkan fatwa atau pendapat, ya tidak serta-merta kita menganggap itu sebagai sebuah keabsahan, ya sebuah keabsahan, sehingga areal persoalan langsung kita masukkan areal perbedaan pendapat. Aneh perbedaan pendapat di antara guru kita ada yang berbeda pendapat. Tidak, kita lihat dulu apakah perbedaan pendapat itu warid, betul-betul perbedaan pendapat yang mengalir di antara para ulama atau tidak. Ya, kalau tidak mengalir atau berlaku di kalangan para ulama, maka khilaf tersebut bukan khilafun mu'tabar, bukan khilaf perbedaan pendapat yang diakui. Ya, jadi perbedaan pendapat itu diakui ketika itu berada di kalangan para ulama. Ya. Jangan hanya di kalangan para thalabatul ilmi, para penuntut ilmu, apalagi hanya di kalangan masyarakat awam. Itu tidak bukan itu yang dimaksudkan perbedaan pendapat. Ya, sekali lagi perbedaan pendapat yang mu'tabar di kalangan para ulama. Misalnya ada seorang guru yang mengatakan saya berpendapat ini tidak haram. Ya, ternyata setelah diteliti memang ada ulama-ulama yang berpendapat begitu. Ya, berarti guru ini mengikuti pendapat ulama-ulama tadi. Meskipun akhirnya kita mengetahui pendapat-pendapat itu salah, kita harus menghormati pendapat tadi. Ya, tidak mengecam orang guru yang mengucapkannya dan orang-orang yang mengikuti pendapat tadi. Tetapi kita tetap berpegang pada yang benar berdasarkan dalil-dalil yang jelas. Ya. Karena kejelasan dalil itu tidak terbantahkan, ya. Kejelasan dalil tidak terbantahkan. Dan harus dibedakan ya antara dalil dengan retorika ya. Kadang-kadang ada orang yang melakukan pembenaran terhadap yang haram tapi dengan retorika, bukan dengan dalil. Kalau dengan retorika semua orang bisa berdalil gitu. Mengambil pendapat dari seorang ulama yang tergelincir, yang dia satu dari kian ribu ulama. Ulama yang tergelincir nih. Hanya pendapat satu ulama saja yang kemudian dibenarkan dengan retorika yang hebat, ya, luar biasa. Sehingga pendapat itu yang terlihat unggul dibandingkan pendapat-pendapat yang lain. Ini hati-hati dalam hal yang semacam ini, hati-hati ya. Jadi pada pertemuan yang lalu saya membahas, mungkin bisa di searching di Facebook saya, itu saya membahas tentang kemunafikan, dinamika kemunafikan akhir zaman ya. Jadi, salah satu di antara tiga hal yang harus ditakuti oleh kaum muslimin sebagai sumber kesesatan mereka adalah zillatu alim. Ketika seseorang itu senang mencari ketergelinciran para ulama. Jadi mana ulama-ulama yang kalau ada misalnya perbuatan ini diharamkan oleh banyak ulama, dicari nanti ulama. Kalau ketemu satu saja yang menghalalkan, dia akan ikutin. Ya. Nah, begitu juga ketika para ulama mewajibkan semua, dicari aja satu pendapat ulama yang enggak mewajibkan ini ada, dia ikutin. Ini berbahaya. Ini cara-cara yang berbahaya, cara-cara yang sangat menyesatkan, ya. Nah, jadi kalau seseorang itu berdasarkan telaah ilmiahnya yang panjang akhirnya sampai kepada pendapat bahwa dia memilih pendapat itu, terserah, enggak jadi masalah. Tapi jangan mencari-cari pengabsahan dengan mencari pendapat ulama yang sepaham dengan kita. Itu yang harus kita jaga dari diri kita. Itu saja ya. Saya mohon maaf ini atas segala kekurangan, ini waktu kita sudah habis ya. Jadi saya mohon maaf untuk tanya jawab, mungkin kalau ada yang mau bertanya dialihkan di ini ya, di pertemuan besok saja. Nah, jadi untuk sementara kita cukupkan di sini. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.